hati pun seakan berbunga seperti taman di nirwana. Hari-hari tak terlewat mengumbar angan yang rajin datang seperti matahari pagi. Saat cinta menyentuh hati, seakan dunia ini milik kita. Semuanya terasa indah dan bunga. Seperti matahari pagi.